إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tema pendidikan anak dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullahu Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pada poin bahasan berikutnya, ada sedikit perbaikan untuk terjemah surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-58 dan 59. Allah Ta'ala berfirman, "Ara'aytum ma tumnun?" Apa pendapatmu tentang air mani yang kalian curahkan? "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah kalian menciptakannya, yaitu air mani, basyaran menjadi manusia, amnahnul khalikun, ataukah kami yang menciptakannya? Tentu jawabannya, Allah lah yang menciptakannya. Kemudian kita masuk pada judul selanjutnya, Tahniku Sibian wa Du'a'u Lahum Bil Barokati. Di antara hal yang dituntunkan setelah bayi itu lahir adalah kegiatan yang disebut dengan tahnik, mentahnik bayi dan mendoakannya dengan doa keberkahan. Maka di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tahniku sibyan, adalah mentahnik bayi. Dalilnya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi sibyan. Banyak anak-anak atau banyak bayi didatangkan ke hadapan Nabi, lalu Nabi mendoakannya dengan doa keberkahan dan mentahniknya. Kemudian diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, annaha hamalat, bahasanya Asma ini hamil, mengandung Abdullah bin Zubair dan hamilnya sejak di Mekah. Qalat Asma mengatakan, maka aku berangkat, maka aku keluar, yaitu keluar dari kota Mekah dalam rangka berhijrah ke Madinah. Wa ana mutimmun, dan aku adalah mutimmun, catatan kaki nomor 2, ai muqaribatun lil wiladati, hampir melahirkan. Maka tibalah aku di kota Madinah, lalu aku singgah di daerah Quba. Fawalatuhu, maka kulahirkan Abdullah bin Zubair di Quba. Dan aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuletakkan bayi Abdullah bin Zubair fi hajrihi, di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi meminta diambilkan satu butir kurma, lalu Nabi mengunyahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mulutnya Abdullah bin Zubair, bayi Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu, benda pertama kali yang masuk ke dalam perutnya itu bukanlah susu ibunya, bukan ASI ibunya, namun riqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mentahniknya dengan kurma, Nabi mendoakan kebaikan untuknya dan keberkahan untuknya. Inilah wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Maka Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama yang dilahirkan dari dalam Islam, artinya dari pasangan suami istri muslim. Ya, maka kita lihat di sini tahnik itu dilakukan bahkan sebelum bayi tersebut mendapatkan ASI dari ibunya. Kemudian diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Anaknya Abu Talha sakit. Kemudian keluarlah Abu Talha dari rumah untuk kerja. Fakubida asabiyu, lalu si bayi atau si anak kecil tersebut meninggal dunia. Tatkala Abu Talha pulang, dia bertanya pada istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimanakah keadaan anak laki-lakiku, Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, sekaligus ibunya Anas bin Malik, mengatakan huwa askanu mimma kana, dia lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Kita lihat catatan kaki, hadza min istimalil ma'arid indal hajah. Maka perbuatan Ummu Salam ini dalil dibolehkannya menggunakan ma'arid, kalimat bersayap, kalimat multil tafsir, atau istilah lainnya disebut juga dengan tauriyah. Indal hajah, ketika ada kebutuhan. Wa wakalamun fasihun, dan ini adalah perkataan yang fasih yang jelas. Meskipun anal mafhuma minhu, bisa dipahami dari kata-kata tersebut, anau qadhana maraduhu, bahasanya sakitnya telah mereda, wasahula, dan telah mereda. Wawa fil hayati, dan dia masih dalam kondisi hidup. Demikian penjelasan An-Nawawi. Padahal yang dimaksudkan oleh Ummu Sulaim, dia tenang, karena orang yang meninggal dunia tentu lebih tenang daripada kondisinya ketika sakit. Faqarabtu ilaihi al-asya, kemudian kudekatkan, kusukuhkan kepada suamiku, yaitu Abu Talha, makan malam. Dia pun makan malam. Thumma asoba minha, asoba minha artinya mengumpuli. Kemudian Abu Talha mengumpuli istrinya Ummu Sulaim. Setelah selesai, barulah Ummu Sulaim cerita. Setelah selesai hubungan suami istri, barulah Ummu Sulaim menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu anaknya telah meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, waru asabiya, tolong makamkan si bayi. Catatan kaki, waru asabiya ay adfunuhu, makamkan dia. Maka ketika pagi telah tiba, Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Faqal, lalu Nabi bertanya, a'rastum al-lailata, apakah semalam engkau berpengantin? Catatan kaki, berpengantin adalah bahasa metafor anil jima' dan maknanya hubungan biologis. Sehingga maknanya, ajama'ta zaujataka, apakah engkau kumpuli istrimu semalam? Abu Talha mengatakan iya. Qal, maka Nabi kemudian mengatakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah keduanya. Akhirnya dari hubungan malam tersebut, Ummu Sulaim hamil, kembali hamil, fawaladat hulaman, maka lahirlah seorang bayi laki-laki. Faqala li Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata kepadaku, yaitu Anas bin Malik, setelah bayi ini lahir, sebelum disusui oleh ibunya, bawa bayi ini sehingga engkau datangi dengan membawa bayi ini, kau datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa buistu ma'ahu, dan aku diutus bersama bayi tersebut bitamaratin, dengan membawa sejumlah kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayi tersebut dan mengatakan, apakah bersamanya ada sesuatu? Maka yang ditanya mengatakan iya, beberapa butir kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengambil kurma kemudian mengunyahnya. Summa akhadaha min fihi, kemudian beliau mengambil kurma yang lembut dari mulutnya. Faja'alaha, lalu Nabi letakkan sari kurma atau kurma yang lembut tadi di mulut si bayi. Kemudian beliau mentahniknya. yaitu menggosoknya sedikit di sisi atas rongga mulutnya. Wasamahu Abdullah. Kemudian Nabi namai anak tersebut dengan nama Abdullah. Kemudian dalam satu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, Anas mengatakan, aku pergi membawa Abdullah bin Abi Thalhah Al-Ansari yang ketika itu masih bayi, yang baru saja lahir, aku bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulida, ketika dia baru saja lahir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu fi abaatin, memakai pakaian yang namanya abaah atau bahasa amiyahnya abaya, ya, semacam abaya. Dan Nabi ketika itu sedang yahna'u ba'iran lahu. Yahna'u artinya yutlihi, melumuri, melumurinya biqatiran, dengan qatiran. Dan qatiran itu sama dengan hina. Yukalu hana'tul ba'ir ahna'uhu. Dan ini qatiran atau nama lainnya adalah al-hina. Ini adalah obat kudis untuk unta yang di Mu'jamul Wasit dimaknai qatiran adalah isarah atau saripati perasan sajaril aruz wal abhal, padi, pohon padi atau batang padi dan satu tumbuhan namanya abhal. Jadi itu adalah dua batang pohon, kemudian tutbah, kemudian dimasak. Setelah kemudian dimasak mungkin dengan air, kemudian digunakan untuk melumuri unta, yaitu unta yang kena kudis. Ringkasnya, hana atau qatiran, satu cairan. Cairannya berarti cairan nabati karena berasal dari tumbuhan, yang itu di masa silam adalah obat penyakit kudis untuk unta. Maka ketika itu Nabi sedang ngobati untanya, gitu terjemah bebasnya. Ba'iran lahu, unta milik pribadi beliau yang sedang sakit kudis atau punya kudis. Maka datanglah Anas bin Malik membawa adik tirinya atau saudara seibu dengannya, adiknya. Kemudian Nabi bertanya, apakah bersamamu ada korma? Maka ku katakan, iya ada. Kemudian ku serahkan pada Nabi beberapa butir korma. Dan Nabi masukkan beberapa butir korma tadi dalam mulut beliau. Falakahuna, catatan kaki, kata ahli bahasa Arab. Dari kata-kata lauk. Lauk artinya mukhtasun bimadri syai' as-sulbi atau as-salbi, adalah kata-kata yang khusus untuk mengunyah sesuatu yang keras. Thumma fakhoro fahu, fakhoro catatan kaki fataha, dan beliau membuka mulutnya. Fakhoro fahu sobi, maka kemudian terbukalah mulut si bayi. Famajjahu, di catatan kaki majahu aitarohahu, Nabi masukkan kurma yang sudah lembut tadi fifihi, di mulut si bayi. Faja'ala asabi, maka mulailah si bayi tersebut yatalam madhuhu, yatalam madhu itu maknanya yuharriku lisanahu, menggerak-gerakkan lidah untuk mencari-cari ma fifihi, apa yang ada di mulutnya, min atharit tamri, berupa bekas-bekas atau sisa-sisa kurma. Maka kemudian si bayi ini ya demikian menikmati kurma tadi sampai dia gerak-gerakkan lidahnya, ya dia gerak-gerakkan lidahnya untuk mencari sisa-sisa kurma yang masih ada. Ya, talal madhu atau al-lamdhu adalah fi'lu dhalika atau fi'lu dhalika lisan, adalah aktivitas lidah tersebut. Yaksidu bihi fa'iluhu, pelakunya bermaksud dengannya membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Maka boleh jadi kalau orang dewasa melakukannya untuk mencari selilit atau yang lain yang itu, ya, itu bahasa Arabnya talam madhu. Demikian juga ma'ala safatain atau menjilat-jilati apa yang ada di bibir. Ketika di bibir itu masih ada sisa-sisa makanan yang enak, dijilat-jilati itu juga seperti ini. Disebut kata kerja lidahnya, aktivitas lidahnya disebut talam madha. Wa aktsaru ma yuf'alu dzalika, dan seringkali yang paling banyak sering-seringnya hal ini dilakukan untuk sesuatu yaitu makanan yang dianggap enak. Ya, maka kata kerjanya bisa talam madha, ya talam madhu, atau boleh juga lam madha yal mudhu. Wa yuqalu lidzalika asyai' al-baqi, oleh karena itu selilit bahasa Arabnya atau sisa-sisa boleh jadi yang di lidah atau yang di mulut, jadi bisa di lidah dan bisa di mulut, berarti enggak mesti selilit ya. Itu al-baqi yang masih tersisa boleh jadi di lidah, di bibir, maksud saya di bibir atau di mulut, itu disebut dalam bahasa Arab lumadhah. Maka ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan suka dan senang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbul ansari at-tamru, kecintaannya orang Ansar itu adalah kurma. Dan Nabi namai bayi tersebut dengan nama Abdullah. Catatan kaki nomor 7. Hubbul ansari at-tamru itu untuk hubbunya, ada yang meriwayatkan dengan dhammah hubbul ansar dan ada yang mengatakan dengan kasrah hibbul ansar. Kalau pakai versi riwayat kasrah, maka hibbul ansar artinya bimaknal mahbub, yang disukai. Ini semisal dengan dhibah, artinya hewan yang disembelih. Wa ala hadza fal ba'u marfu'atun, maka berdasarkan versi ini maka ba' di kata-kata hibbu itu marfu', sehingga makna ungkapan mahbubul ansari at-tamru di sini mubtada khobar, yang disukai oleh orang ansar itu kurma. Kemudian versi yang kedua adalah haknya di dhamma hubbul ansar, fa huwa masdar, maka ini masdar. Terus kemudian ba'nya di itu gimana harokatnya, wafil ba' ala hada, kalau pakai riwayat hubbu maka ba'nya ada dua pendapat. Yang pertama dibaca nasab hubbal ansar, wawal ashar itulah riwayat yang paling populer, dan boleh juga dibaca rofa, jadi hubbul ansar. Faman nasoba, maka versi yang menasobkan hubbal ansar, maka makna kalimat ini ungduru hubbal ansari tamra, lihatlah senangnya orang ansar sampai-sampai bayi yang baru saja lahir saja itu sudah jadi penggemar kurma. Sehingga atamro itu juga dibaca nasab. Ana ungduruhu bal ansari at-tamra. Maka bacanya hubbal ansari tamra. Sedangkan yang membacanya rafa, maka mengatakan dia mubtada, khobarnya dibuang. Ya, sehingga maknanya hubbal ansari at-tamra lazimun. Ya, bahasa cintanya ansar dengan kurma satu hal yang sebuah keniscayaan. Au hakadha au adatun min sigharihim, atau sudah jadi kebiasaan sejak kecilnya. Demikian ini semua uraian dari dan penjelasan dari An-Nawawi. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wulidali ghulamun, aku punya anak. Ini baru saja mendapatkan momongan, maka aku bawa anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menamainya dengan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, kemudian Nabi tahnik dengan menggunakan kurma. Ya, maka hadis-hadis ini dalil menunjukkan bahasanya di antara hal yang dituntunkan adalah mentahnik bayi. Dan tahnik terhadap bayi ini idealnya dilakukan sebelum bayi tersebut kemasukan yang lain sekalipun air susu ibunya. Ya, maka ditahnik terlebih dahulu. Dan setelah bayi itu lahir, di samping tahnik juga ada tabrik, doa keberkahan untuk bayi tadi. Dan tahnik adalah adalah kurma yang dilembutkan. Kurma yang dilembutkan, jadi bukan kurma utuh dimasukkan ke mulut bayi. Ya. Namun bisa mati itu bayinya. Namun daging kurma dikunyah lembut, halus. Misalnya di sini Nabi di oleh bapaknya atau ibunya sampai kemudian betul-betul lembut. Kemudian ya, yang lembut tadi baru kemudian bisa misalnya diambil pakai jari telunjuk sedikit saja. Ya, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi yang mungil, dan jika memungkinkan teknik yang sesungguhnya adalah disentuhkan ke langit-langit mulut si bayi tadi. Kemudian ikhtiyar al-ismin hasanin litifli, memilihkan nama yang baik untuk si anak. Wahada min haqqi waladika alaika, wahai seorang ayah, hal ini yaitu pilihan nama yang baik adalah di antara hak anak yang wajib anda tunaikan. Maka janganlah engkau namai anakmu dengan nama yang nanti akan menyusahkan dirinya. Demikian juga janganlah engkau gelari dengan gelaran yang menyakitinya. Wa yu'ayiruhu annasu bihi, dan menyebabkan banyak orang mencelanya. Balsamihi bismin tayyibin jamilin min asma'il muslimin. Bahkan namailah anakmu dengan nama yang bagus, yang indah, di antara nama-nama yang jadi kebudayaan dan kebiasaan kaum muslimin. Fa innal asma yutafa'alu biha, karena nama itu menjadi bahan tafa'ul, bahan untuk adanya optimis. Wa yustabsyaru biha, dan jadi bahan dan alat adanya kabar gembira. Bahkan nama yang baik memiliki makna yang baik sampai-sampai dalam mimpi. Dalilnya dihadkanlah Muslim dalam sahihnya dan Abu Daud dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu dhata lailatin fi ma yara an-na'im." Pada satu malam aku melihat dalam apa yang dilihat oleh orang yang tidur. Terjemah bebasnya, satu malam aku bermimpi. Mimpinya Nabi ka'anna fi dari Uqbah ibn Rafi', seakan-akan kami berada di rumahnya Uqbah ibn Rafi'. Fa'utina, maka didatangkanlah dan disuguhkan kepada kami bi rutabin min rutabi ibni Tabin. Dengan akan didatangkan kepada kami rutab, di antara rutabnya Ibnu Tab. Siapa itu Ibnu Tab? Lihat catatan kaki nomor 3. Wa Ibnu Tab adalah naun ma'rufun inda ahli Madinah. Adalah satu jenis kurma yang dikenal oleh penduduk Madinah. Wa minar rutabil jayyid. Dan dia adalah tergolong rutab yang berkelas. Rutab yang berkualitas. Nah, Rutab ibnu Tab itu disandarkan atau diidofakan kepada seorang salah satu penduduk Madinah. Yukalu lahu ibnu Tab, yang dia biasa dipanggil dengan ibnu Tab. Ya, mungkin pertama kali itu populer di kebunnya, kebun milik ibnu Tab, jenis kurma tersebut, kemudian sehingga dia dinamai dengan nama Rutab ibnu Tab. Kemudian fa'awwaltu, maka aku takwil. Kemudian Nabi mentakwil mimpinya ini. Ini ada Uqbah bin Rafi', ada Rutab, ada Rutab ibnu Tab. Ada Rutab dan Rutabnya Rutab ibnu Tab. Maka ada Uqbah dan ada Rafi'. Fa'awwaltu arif atalana fid dunya. Maka Rafi' itu kemudian dimanai dengan bahasanya milik kitalah kaum muslimin kemuliaan di dunia. Kemudian Uqbah itu dimaknai oleh Nabi wal aqibata fil akhirah. Akibat yang baik, akhir yang baik di akhirat juga milik kita kaum muslimin. Lihat Nabi mentakwil. Maka nama yang baik itu punya nama yang baik, punya makna yang baik sampai-sampai dalam mimpi. Gara-gara ini masuk rumahnya Uqbah bin Rafi', maka ada Rafa' dan ada Uqbah. Maka tadi disampaikan, maka nama yang baik itu punya makna yang baik termasuk dalam mimpi. Karena di mimpi ketemu dengan orang yang namanya baik, melihat orang yang namanya baik, nah itu maka itu pun bisa menjadi landasan untuk mentakwil mimpi. Wa anna dinana qattaba. Nah, ada Tab, Rutab ibnu Tab. Dan sesungguhnya agama kita adalah qattaba, adalah agama yang baik. Yang dimaksud dengan baik di sini catatan kaki, aika mula wastaqarat ahkamuhu, sempurna dan sudah permanen dan sudah mapan hukum-hukumnya. Kemudian wangdur, maka lihatlah hadis berikut ini yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari jalurnya Sa'id bin Musayyib dari ayahnya Al-Musayyib. Bahasanya sang ayah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tanyai, "Siapa namamu?" Maka dia katakan, "Namaku adalah Husnun." Dan salah satu makna Husnun itu adalah jalan naik dan keras terjal. Jalan naik, jalannya keras, dan cukup terjal, sulit untuk orang untuk bisa melewatinya. Kemudian Nabi mengatakan, anta sahlun. Nah, Nabi ganti nama dengannya dan namamu Sahal saja. Sahal itu jalan landai, jalan landai bagian tanah yang landai, kemudian orang pun turun dengan nyaman. Jangan enggak kemudian jalan naik ngos-ngosan, nah, kepleset, oh ini bahaya, nah, karena itu jalannya keras. Maka Al-Musayyib mengatakan, la ughayyiru isman samanihi abi. Aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Kata tabi'in Sa'id ibn Musayyib mengatakan, famazalat al-huzunah atau al-hazunah fina ba'du. Maka terus menerus sejak saat itu, al-huzunah itu ada di tengah-tengah kami. Apa itu al-huzunah? Kita lihat catatan kaki. Perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengutip perkataan Ad-Dawudi. Ad-Dawudi mengatakan yang dimaksud dengan hazunah adalah asu'ubah fi akhlakihim. Adanya kemudian kerepotan, kesulitan dalam akhlak mereka. Ila anna sa'idan afdha bihi dhalika ilal ghadab fillah. Akan tetapi Sa'id Ibnu Musayyib afdabihi menggunakan kerasnya akhlak tersebut ilal ghadab fillah untuk marah karena Allah. Maka di antara kesulitan akhlaknya, ya orangnya mudah marah. Namun kalau untuk Sa'id bin Musayyib, beliau menggunakan menggunakan marahnya tersebut, dia bawa untuk marah karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti Sa'id itu Ibn Musayyib Ibn Huzn. Karena yang jadi sahabat Nabi adalah kakeknya yaitu Huzn. Wa qala ghairuhu selain Ad-Dawudi mengatakan, yusiru ila syiddah allati baqiyat fi akhlaqihim. Maka Sa'id bin Musayyib dengan kata-katanya ini mengisyaratkan keras yang masih melekat dan tersisa pada akhlak mereka, keturunannya Huzn. Faqad dzakara ahlun nasab, maka para ahli nasab menyebutkan, anna fi waladihi su'a khuluqin ma'rufin. Bahasanya pada keturunan Huzn terdapat akhlak yang jelek yang dikenal fihim di tengah-tengah mereka, layakatu yu'damu minhum, hampir-hampir tidak bisa hilang dari mereka. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud terdapat tambahan, anna rajula yaitu Huzn mengatakan, kalau tadi yang kita baca la ughayyiru, Huzn mengatakan aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku. Allah. Kemudian di riwayat Abu Dawud terdapat keterangan tambahan, la, saya tidak mau. As-sahal yuta'u wa yumtahanu. Ya, karena sahal itu tanah yang diinjak-injak dan itu tanah yang hina. Kalau huzn tanah ya, naik, orang tidak mungkin, tidak sembarangan bisa nginjak-nginjak dirinya. Karena dia jalan terjal, naik. Nah, harus orang-orang pilihan yang bisa sampai ke sana. Kalau sahal semua orang bisa menginjak-injaknya. Maka yang jadi pelajaran, maka nama tersebut berdampak pada keturunannya. Ya, nama ini Huzn ini berdampak pada keturunannya, pada akhlak dan perilaku keturunannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengomentari nama sejumlah suku Arab, Aslam salamahallah. Ya, kabilah Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan untuknya. Wa Ghifar ghafarallahu laha. Ya, kabilah Ghifar, di sana ada Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa Usayyah asatillaha wa rasulah. Dan kabilah Usayyah memang betul-betul kabilah yang maksiat pada Allah dan Rasulnya. Kabilah Usayyah inilah yang terlibat dalam menjadi sebab Nabi kunut nazilah selama dua bulan di setiap sholat, ya, mendoakan kejelekan, dan di antaranya adalah untuk kabilah Usayyah yang punya peran untuk membunuh 70 qura, 70 hafid Quran yang awalnya Nabi rencanakan untuk Nabi kirim sebagai da'i dan guru ngaji. Kemudian dalam salah saya berai dengan sanad yang mursal dari jalurnya Ikrimah, dan Ikrimah tentu tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, dia menceritakan kejadian di masa Nabi, maka ini mursal. Lama ja'a Suhail ibn Amr, tatkala datang Suhail ibn Amr untuk berembuk dengan Nabi di Hudaybiyah, maka ternyata orang Mekah, mereka sepakat untuk memilih Suhail ibn Amr untuk berunding dengan Nabi. Maka melihat yang datang adalah Suhail, maka Nabi SAW bertafa'ul, beroptimis dengan mengatakan, qad sahula lakum min amrikum, karena yang datang Suhail, maka sungguh akan mudah urusan kalian. Urusan kalian tentang kita bisa lanjut ke Mekah ataukah tidak, insyaAllah mudah. Wasakhsu, dan seorang ayah yang semangat untuk menamai anaknya dengan nama orang-orang yang istimewa, nama-nama orang yang saleh, tentu tidaklah sebagaimana seorang ayah yang mencarikan untuk anaknya nama-nama orang, nama-nama khas orang kafir laki-laki ataupun perempuan, bahkan nama-nama da'irat, nama-nama perempuan pelacur. Ing datasmiati auladi, ketika dia menamai anaknya, boleh jadi perempuan pelacur tadi adalah ya pelacur profesional, atau kemudian orang yang profesinya artis atau yang lain yang terkenal rusak masalah di masalah semacam ini. Fal awwalu, maka ayah yang jenis yang pertama dia dapatkan pahala, sedangkan ayah jenis yang kedua lahu jaza'u niyati asayyah, untuknya balasan niat yang jelek. Fasyatana, maka sungguh berbeda antara orang yang mencarikan untuk anaknya nama para nabi, rasul, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik untuk jadi nama anaknya, dan antara dan seorang ayah mencarikan untuk anaknya nama nama penari atau nama tukang joget, wanita tukang joget, wal fujar, dan orang-orang yang ahli maksiat, untuk jadikan nama anak-anaknya, dia namai anak-anaknya dengan nama-nama mereka. Fasakhsu, maka seseorang itu punya kecenderungan kepada orang yang bernama dengan namanya. Ada kemudian ada kontak batin ketika ketika dia membaca nama yang yang sama dengan nama dirinya. Fil ghalib, demikian umumnya. Maka Anda lihat orang yang namanya Muhammad, dia suka dengan orang lain yang juga namanya Muhammad. Orang yang namanya Yahya suka dengan orang lain yang namanya Yahya. Wahakadha sa'irul asma, demikian juga nama-nama yang lain. Fajadirun bika, maka selayaknya bagi Anda idzan, jika demikian, agar Anda pilihkan untuk anak Anda salah satu nama dari nama-nama ahlul fadl, orang-orang yang istimewa, orang yang baik, orang yang soleh. Dan demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang soleh dari zaman ke zaman. Bukti kalau orang soleh itu suka meniru nama sesama orang soleh, dan itu satu hal yang dari zaman ke zaman, adalah sebagai berikut. Tidakkah Anda lihat bahasanya Maryam adalah anak perempuannya Imran, dan kakaknya Maryam itu namanya Harun. Dan Musa, dan Nabi Musa AS, bapaknya namanya juga Imran. Dan saudara kandungnya Musa namanya juga Harun. Walakin Maryam laisat bi ukhtin li Musa AS. Namun bukan berarti, karena data nama-nama di atas, bukan berarti bisa disimpulkan bahasanya Maryam itu adalah saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Karena di antara keduanya kurunun tawilah, terdapat abad yang sangat berabad-abad lamanya. Dan adanya kesamaan nama, ini Musa bin Imran, dan ada Harun, kemudian ini Maryam bin Imran, kakaknya juga Harun. Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban Rasul, innahum kanu yusamuna bi anbiya'ihim wa sholihina qablahum. Kenapa Maryam punya kakak namanya namanya Harun, dan kenapa bapaknya Maryam namanya Imran? Maka jawaban Nabi, karena mereka menamai, memberikan nama dengan nama Nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka untuk anak-anak mereka. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Tepatnya, Qal Al-Mughirah mengatakan, tatkala aku tiba di Najran, maka orang-orang Nasrani bertanya kepadaku. Faqalu, mereka, karena Najran itu daerahnya Nasrani. Faqalu, maka mereka mengatakan, hei orang-orang Islam, kalian baca dalam Al-Quran, ya ukhta Haruna. Ketika Maryam itu disebut dengan hei adik perempuannya Harun. Wa Musa qabla Isa bikadha wa kadha, kata orang-orang Nasrani, padahal Musa itu sebelumnya Isa dengan jarak yang sekian ratus tahun. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah aku tiba ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanyakan kepada Nabi hal tersebut. Jawaban Nabi, innahum kanu yusamu nabi anbiya'ihim wassolihina qablahum. Orang-orang saleh di Bani Israel punya kebiasaan, punya budaya memberikan nama untuk anak-anak mereka, nama-nama orang saleh sebelum mereka, nama para nabi dan orang saleh sebelum mereka. Ya, maka subhat yang biasa dilontarkan oleh sebagian orang Nasrani berkenaan dengan ayat Al-Quran tentang data ini, itu ternyata sudah dilontarkan sejak zaman Nabi. Ini, sebagian orang Nasrani di tempat kita mengatakan bahasanya Al-Quran juga salah. Ini, punya sebagaimana kemudian di Injil atau di Perjanjian Lama atau baru itu ada yang kontradiktif-kontradiktif, Al-Quran juga punya kontradiktif, kata orang Nasrani. Ini Maryam itu adiknya Harun. Nah, padahal Harun itu ya, saudaranya Musa. Ada jarak antara mereka ratusan tahun. Dan Quran mengatakan demikian. Dan sebagian orang awam pun bingung ya, dengan oh ini manggut-manggut. Maka kita katakan ya, bahasanya ternyata ungkapan semacam itu sudah dilontarkan oleh orang Nasrani sejak zaman Nabi. Orang Nasrani Najran telah melontarkan ahli ini kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan yang kedua tentu sama nama belum tentu sama orangnya, itu satu logika yang sangat sederhana. Sama nama belum tentu sama sama orangnya. Bambang, oh ini ada Bambang, ini Bambang, ini Bambang. Maka di mana-mana kan, dan itu tidak harus sama orangnya. Famin thamma, maka dari sana layak bagi anda wahai seorang ayah, anda pilihkan untuk anak anda dan anak perempuan anda satu nama di antara nama orang-orang yang soleh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna ahaba asma'ikum ilallah, nama kalian yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi pun mengatakan, bernamalah kalian dengan namaku, janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Waqat warada, dan terdapat dalam sebagian jalur hadis ini dalam Sahih Muslim, ada seorang Ansar yang wulida lahu ghulamun, dapat momongan anak laki-laki. Maka dia ingin menamainya dengan nama Muhammad. Maka dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Boleh enggak?" Maka jawab Nabi, "Asanatul Ansar, sangat bagus apa yang dilakukan oleh orang Ansar, silakan bernama dengan namaku, jangan berkunyah dengan kunyahku." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamai anaknya dengan nama Nabi Ibrahim, sehingga nama anaknya diberi nama Ibrahim, yaitu anaknya Nabi dari Maria. Kemudian fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, terlahir untukku satu anak laki-laki, maka aku datang dengan bawa anak tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menamainya dengan nama Ibrahim. Kemudian penulis buku ini mengutip perkataan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala di kitab beliau Tasmiyatul Maulud. Beliau mengatakan, "Faya ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, ukarir muakidan, aku ulangi dalam rangka menegaskan, dan bilhaqi mudzakiran, dalam rangka mengingatkan kebenaran. Sesungguhnya nama itu adalah tanda pemilik nama. Maka jika buku itu dibaca berawal dari judul bukunya, maka anak itu dikenal dari namanya. Dari namanya maka diketahilah mu'taqadihi. Diketahilah akidahnya. Dari nama akan diketahui akidahnya. Oh, nama orang Hindu. Maka dari nama kita akan mengetahui, oh ini Hindu. Oh, ini nama Nasrani. Franciscus. Oh, ini wah, ini jelas orang Nasrani. Dan orang Nasrani di tempat kita suka untuk menyingkat nama di depan. Franciscus cuma dikasih F titik. Nah. Dan di tempat kita orang Islam itu menyingkat namanya di belakang. Singkat namanya di depan. Maka sampai singkatan pun jadi indikator. Sampai-sampai singkatan nama itu di masyarakat kita, di tempat kita itu jadi indikator. Kok ada orang kok namanya FTT apa? Wah, ini Nasrani ini. Singkatannya di depan. Singkatannya, singkatan namanya di depan. Nah, namun kalau ada orang yang kemudian singkat namanya, karena namanya panjang sebagaimana budaya tempat kita, kok singkatannya di belakang? Oh, ini Muslim ya. Maka bukan hanya kemudian nama yang kemudian terlacak itu menjadi indikator indikator akidah, indikator mu'taqad. Bahkan sampai meletakkan singkatan nama yang panjang itu jadi indikator. Jadi indikator akidah dan keyakinan. Ini singkatannya di depan atau singkatannya di belakang. Maka dari nama yu'raf diketahui dari nama fil mu'taqad, keyakinan orang tersebut. Wa wijhatihi dan haluan hidupnya. Ini haluannya kemudian karena misalnya sama-sama orang Islam misalnya. Nanti akan kelihatan haluannya kemana dari namanya. Oh, ini dari keluarga agamis. Ya. Dan kemungkinan besar dia juga agamis ya, karena namanya. Oh, ini ya, dari keluarga pemain sepak bola. Juga terlacak dari namanya. Oh, ini haluannya ini ya, futsal dan sepak bola. Ini kelihatan. Bal i'tiqadu man ikhtara lahu hadzal ism. Bahkan dari ini juga diketahui keyakinan orang yang memilihkan nama untuknya. Dan seberapa jauh ilmunya dan pemahamannya. Oleh karena itu, faismul maulud, maka nama anak itu adalah wi'aun, wadah bagi si anak dan tanda bagi si anak. Maka nama itu terikat erat bihi dengan si anak. Wa min khilali dalalatihi, dan dari makna nama, melalui makna nama yuqawwam, maka diberilah penilaian si anak tersebut. Demikian juga diberi penilaian orang tua dari anak ini. Dan bagaimanakah, dan jika itu dalam tataran bangsa dan itu nama yang berkembang di satu masyarakat, maka dari nama-nama yang berkembang di satu masyarakat dinilailah halu ummatihi, keadaan bangsa dan masyarakat tersebut. Oh, yang dominan di sini nama-nama semacam ini. Oh, inilah gambaran keadaan masyarakat tersebut. Wa min hunalika min musulin wa ma hunalika, dan apa yang ada di masyarakat itu. Maka dari nama yang tersebar di satu masyarakat, maka diketahuilah atau dinilailah kondisi masyarakat itu. Demikian juga ma hunalika, apa yang ada di masyarakat itu. Min musulin, dari misal, ya, maka pulau alam ini bisa artinya teladan. Siapakah yang jadi idola-idola? Siapakah yang jadi idola-idola di nama yang di masyarakat itu? Kok nama-namanya pemain sepak bola, ya, Leonardo, terus siapa, Messi, apa-apa. Oh, musul di masyarakat ini pemain sepak bola. Masyarakat ini adalah masyarakat yang mengidolakan pemain-pemain sepak bola. Wa akhlaqin wa qiyamin, demikian juga dari situ, maka dari nama yang beredar di satu masyarakat diketahuilah akhlak yang tersebar di masyarakat ini, wa qiyam, dan nilai nilai yang tersebar di satu masyarakat. Fa huwa yadullu 'alal mauludi li siddatil munasabah, fa huwa, maka nama itu menunjukkan pada siapa itu si anak, karena sangat eratnya munasabah, hubungan antara nama dan pemilik nama. Wa hadza, dan ini adalah satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Al-Aziz Al-Alim, zat yang maha perkasa lagi zat yang maha mengetahui. Dan Allah ilhamkan kepada jiwa hamba-hambanya, dan Allah letakkan dalam hati mereka. Wa qalla, dan jarang sekali dijumpai satu gelaran misalnya, kecuali gelaran tersebut cocok atau mendekati cocok dengan si pemilik gelar. Maka di antara hal yang masuk dalam perkataan orang Arab, al-alqabu tatanazzalu minas sama, gelar itu turun dari langit. Falatakatu tajitu al-isma al-ghalidha syani'a, maka tidaklah ada jumpai nama atau gelaran yang keras dan jelek, kecuali pemilik nama juga cocok dengan itu. Sebaliknya juga sebaliknya. Wa minal muntasyar kauluhum, dan di antara kemudian ungkapan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Arab, perkataan mereka, likulli musamma min ismihi nasibun, setiap pemilik nama memiliki bagian dari namanya. Wakil, bahkan ada syair yang mengatakan, qalla, jarang-jarang, in abasarat aynaka, jika dua matamu melihat, dalakobin, seorang yang memiliki satu gelaran tertentu, ila wa maknahu, kecuali makna gelaran tersebut, fil ismi minhu au lakobin, itu ada pada nama atau gelarannya. Maka nama adalah wadah bagi makna dan menunjukkan pada makna dan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu, maka di antara usul atau kaidah bahasa Arab, innal makna yukhadhu minal mabna, makna itu diambil dari mabna. Wa yadullu alaihi, dan diambil dari mabna, dan mabna itu menunjukkan pada makna. Maka dari mabna, dari huruf si huruf penyusun itu terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Maka misalnya orang Arab menyebut kekasih, orang yang dicintai, dengan sebutan hibbun. Disebut dengan sebutan hibbun, yang harokat kasrah adalah harokat yang ringan, lain halnya dengan dhammah yang itu harokat yang berat. Maka orang yang kekasih hati, orang yang dicintai, dalam bahasa disebut hibun, dan ada diksi di sini mabena. Ini membahas tentang masalah mabenanya, mabena dari hibun ini, bukan maknanya, namun mabenanya. Dari mabena ini terkandung makna yang dimaksudkan. Kenapa orang Arab kemudian menyebut kekasih hati dengan hibun yang harakatnya kasrah, ya, yang menunjukkan ringan, karena demikianlah orang yang dicintai. Itu ringan untuk disebut namanya dan diingat namanya. Mudah untuk mengingat orang yang disayang, orang yang dicintai. Dan sulit untuk menyebut nama orang yang dibenci. Nah, lain halnya dengan orang yang dibenci. Ya, jangankan menyebutnya, mengingatnya saja sudah berat dan sulit. Nah, maka inal makna yukhadu minal mabna. Ya, makna itu diambil dari mabna. Ya, dari bahan penyusun, dari bahan penyusun penyusunnya. Oleh karena itu kita lihat sebagaimana kata perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, ya, mayoritas orang-orang yang rendahan namanya juga cocok, dan mayoritas orang-orang yang mulia dan tinggi namanya juga cocok. Ya, dengan mereka. Oleh karena itu maka sebagian orang jika melihat seseorang, ya, maka dia mengimajinasikan namanya. Fakanam, dan seringkali kama tasawwar, sebagaimana yang dia bayangkan. Fala yakadu yukhti'u, hampir-hampir tidak meleset. Fahakkan, maka satu hal yang benar bahasanya nama memiliki pengaruh pada pemilik nama. Ya, bagus dan jeleknya, ringan dan beratnya, lembut dan kasarnya. Fa'asin ayyul muslim, maka wahai seorang ayah muslim, baguskanlah barakallahu laka fima razaqaka, semoga Allah memberkahi anak yang Allah berikan padamu. Baguskanlah, berbuat baiklah kepada anakmu dan pada dirimu dan kepada umatmu, masyarakatmu, dengan memilihkan nama yang baik, baik dari sisi teks dan dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Wa inna husnal ikhtiyar yadulu ala akthar min makna, dan sesungguhnya pilihan nama yang bagus menunjukkan sejumlah makna dan pesan. Fa huwa yadulu, maka itu menunjukkan seberapa jauh hubungan antara seorang ayah muslim dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seberapa jauh bagusnya atau sehatnya pemikirannya. Dia bersih dan sehat min ayyi mu'athirin, dari segala pengaruh yang membelokkannya dari jalan petunjuk, jalan istiqomah dan jalan kebaikan. Dan jalan untuk berbuat baik kepada anak dengan nama yang baik. Maka ketika ayah ini memiliki nama-nama yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka ini menunjukkan ayah ini bukanlah orang yang liberal, bukanlah orang yang kebarat-baratan. Maka dia bersih dari pemikirannya, adalah pemikiran yang bersih. Maka nama anak menunjukkan kualitas pemikiran, pemahaman si orang tua. Ya, apakah dia kebarat-baratan ataukah tidak misalnya. Wabil jumlah, maka ringkasnya yang namanya nama itu adalah simbol. Yu'abbir, yang mengungkapkan anhawiyah, identitas. Anhawiyatiman, identitas orang yang memilihkan nama. Dan nama itu adalah mi'yar, tolak ukur yang sangat tepat li thaqofati, untuk menunjukkan wawasan si pemberi nama. Ini wawasannya kayak apa? Ini, kalau susunan itu bahasa Arab, bahasa Arabnya bagus atau tidak, ini menunjukkan ini bapaknya ngerti bahasa Arab atau enggak. Kan? Nah, kalau kemudian pakai bahasa Arab namun kacau artinya, kacau susunannya, wah ini dulu ngasih nama untuk anaknya tanya Google ini. Oleh karena itu min darid fi kalaminas, di antara yang populer dalam perkataan manusia yaitu perkataan orang-orang Arab, min ismika a'rib abaka, dari namamu aku kenal siapa bapakmu. Nah, orang masjid atau orang lapangan sepak bola, aku kenal bapakmu. Wal ismu, dan nama itu menghubungkan anak dengan petunjuk syariat dan adabnya. Wa yakunu al-walid mubarakan. Fayuzkaru ismuhu bil musamma alaihi min nabiyyin aw abdin salihin. Wa yakunu al-walid, dan seorang anak itu akan diberkahi, adalah anak yang diberkahi dengan disebut namanya bergandeng dengan bil musamma alaihi, dengan pemilik nama yang jadi panutan, yang jadi acuan, yang boleh jadi dia seorang nabi atau hamba, seorang hamba Allah yang saleh. Liahsul fadlu doa, untuk mendapatkan keutamaan doa. Maka ketika ada seorang anak, ada seorang yang namanya Fulan, maka dia dikasih nama Fulan, maka orang yang mengetahui nama tersebut akan mengatakan, oh ini sebagaimana nama Fulan, orang yang soleh, semoga Allah jadikan engkau seperti dia. Maka anak itu dapat keberkahan karena doa orang-orang gara-gara namanya. Gara-gara namanya, dari namanya orang kemudian dengar, oh ya, kamu namanya Fulan, ya, kamu namanya Sa'id misalnya, ya, Sa'id itu namanya nama tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, ya, maka mudah-mudahan engkau sebagaimana Sa'id ibn Musayyib, ya, maka orang kemudian mendoakannya. Maka itu diantara manfaat besar nama. Lihat sulufat lu doa, seorang itu mendapatkan keutamaan doa orang-orang gara-gara nama yang dia miliki. Demikian juga dengan bernama, dengan nama-nama para nabi dan orang soleh, maka meneladani petunjuk salafus soleh. Fatuhfat asma'uhum, maka terjagalah nama-nama mereka. Wayuzkar bi'awsafim wa ahwalihim, dan disebutlah dengan sifat dan keadaan mereka. Maka terjagalah kemudian nama salafus soleh, dan disebutlah nama mereka dengan sifat dan keadaannya. Watastamiru, dan terus menerus akda rangkaian al-islah, perbaikan fi iqabil ummah wa nasliha, di keturunan umat ini dan keturunannya, dengan terjaganya dengan adanya perhatian untuk memiliki nama yang baik. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.